آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. حديث الشخير، عبد الله بن الشخير، عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه، dibawakan oleh Imam Muslim di sini, diriwayatkan darinya oleh anaknya Mutarrif, Mutarrif ibni Abdullah ibn Syakhir rahimahullahu taala, meriwayatkan dari ayahnya Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu taala an, kata Abdullah ibn Syakhir, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Saya datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang membaca Al-Hakumut Takathur atau surat At-Takathur, Al-Hakumut Takathur hatta zurtum al-maqabir dan seterusnya. Nabi sedang membaca surat tersebut, ya, surat At-Takathur. Al-Hakum At-Takathur artinya telah melalaikan kalian bermegah-megah atau berbanyak-banyak harta, ya, kekayaan. Lalu setelah selesai beliau membacanya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam, anak Adam atau manusia selalu mengatakan atau mengatakan, mali mali, ya, hartaku hartaku dan seterusnya, hartaku ini, hartaku ini, hartaku ini, hartaku. Maksudnya adalah yang tadi, al-hakum. Selalu menghitung-hitung harta, berupaya menumpuk-numpuknya, menimbun-nimbunnya, memperbanyak-banyaknya. Ya, dia kumpulkan terus harta, dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan. Ini yang dimaksud dengan takatsur, yang ditambah lagi dengan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatiannya bagaimana hartanya banyak. Dia selalu mengatakan mali mali, hartaku hartaku. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hal laka ya ibna Adam min malika? Tidakkah ya engkau memiliki harta yang hakiki? Ya, tidaklah engkau menikmati atau mendapatkan hartamu yang sebenarnya melainkan, wahai anak Adam, kata Nabi, ya, tidaklah engkau memiliki dari harta kecuali tiga. Jadi hakikat kepemilikan yang kita yang ada, yang milik kita dari harta hanya tiga, sisanya tidak. Kalaupun dia banyak di rekening atau di surat-surat penting, ya, surat tanah, surat ini, surat itu, sebenarnya yang menjadi hak milik kita yang hakiki adalah satu di antara tiga. Yang pertama, kata Nabi SAW, wa hal laka ya ibna Adam min malika illa, dan tidaklah engkau memiliki dari hartamu wahai anak Adam melainkan satu, ma akalta fa afnaita, yang telah kamu makan dan habis, ya, habis. Karena untuk apa yang kita makan habis, satu piring, dua piring, satu mangkok, dua mangkok dan seterusnya, yang kita makan habis. Itulah harta yang kita nikmati, yang kita makan itu yang kita nikmati, dan dia habis. Dan itu pun kita memakannya sebatas kemampuan tampungan perut kita juga, ya, tidak akan mungkin sesuai dengan selera kita, ya, tidak mungkin dia disesuaikan dengan kemampuan tampungannya. Sudah kenyang, yang enak pun tidak terasa enak oleh kita, Bila mana sudah kekenyangan, yang awalnya lezat dan enak, kalau sudah kenyang tidak terasa, tidak nampak menggiurkan lagi. Itulah keterbatasan apa yang kita makan. Makanya ada cerita lucu ketika kita masih di pondok dahulu. Ya, orang ketika selesai dia makan, makannya lezat, selesai makan dia nangis. Dia nangis. Loh, kenapa menangis? Dia nangis katanya selera masih ada tapi perut sudah kenyang. Ya. Selera masih ada, perut sudah kenyang. Inilah kemampuan kita makan. Ya. Mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita suka dari makanan tetapi terbatas. Nah, itu yang diingatkan oleh Nabi. Yang kita nikmati dengan memakannya itu pun sangat terbatas sesuai dengan tampungan kita. Dan bahkan berlebih-lebihan dalam makan pun tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala tusrifu. Wa kulu washrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan dari porsi kemampuan daya tampung perut kita, maka dia lebih banyak merusak daripada memberikan kesehatan dan kemaslahatan. Itu yang pertama, yang harta kita yang kita nikmati, yang kita makan kemudian dia habis. Kemudian yang kedua dari harta yang kita miliki adalah au labista fa ablaita. Harta yang kita pakai dan dia sampai saatnya nanti dia lusuh, apapun bentuk yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai tidak lama dia. Walau bermerek sekalipun yang kita beli, tahannya pun tidak lama. 1 tahun, 2 tahun, kemudian nanti dia lusuh. Rumah yang mewah, ya, rumah mewah, suatu saat akan tiba waktunya kita mesti merenovasinya, menukar catnya karena sudah pudar. Ya, dan material yang ada di bangunan yang semegah-megahnya ketika pertama kali kita bangun, kita mesti tukar dengan yang baru karena dia sudah lapuk. Dan bahkan ada kalanya rumah yang mewah itu jadi rumah tinggal. Sekian banyak kita lihat rumah mewah tinggal, tidak ada penghuninya karena sudah meninggal semuanya, ditinggalkan oleh pemiliknya. Bahkan baru-baru ini ada orang yang hendak mewakafkan rumahnya. Dia punya 4 orang anak. Semua orang anak sudah punya rumah sendiri-sendiri. Rumah ini besar, bahkan banyak kamarnya, tidak ada yang menempati. Itulah tempat yang rumah yang kita pakai. Dia yang kita pakai dan ada saat, tiba saatnya nanti dia akan lusuh, pudar, dan kita pun tidak terlalu tertarik melihatnya dan ada keinginan kita untuk memperbaharuinya, merubah warnanya, memperbaiki material bangunan yang sudah mulai tidak kuat. Nah, itulah yang kita pakai. Kendaraan, ya, kendaraan. Jangankan yang di luar dari tubuh kita, dari tubuh kita pun juga ketika kita pakai mata, ada saatnya dia perlu perbaikan karena kemampuannya terbatas. Ya, kemampuan kekuatannya terbatas. Tangan, kaki, semua tuh organ tubuh kita seperti itu. Yang kita pakai akan tiba waktunya dia lusuh, habis masa berlakunya. Ya. Kemudian ini yang kita nikmati, yang telah kita pakai, itu yang kita nikmati dari harta. Yang kita bisa makan, yang kita makan, yang kita pakai. Kemudian dari harta yang kita miliki, yang ketiga adalah au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kamu sedekahkan maka kamu jadikan dia terus-menerus milikmu abadi. Jadi yang tidak akan berkurang, tidak akan berubah keadaannya, tetap seperti itu dan bahkan justru semakin bertambah adalah yang kita sedekahkan. Ya, au tasaddaqta fa amdaita, maka kamu akan membuat hartamu yang kamu sedekahkan itu terus-menerus menjadi milikmu dan tidak habis, tidak lapuk, tidak lusuh. Nah, inilah 3 harta yang bermanfaat untuk pemiliknya. Yang 2 sebelumnya manfaatnya terbatas, yaitu yang kita makan dia habis, Kemudian setelah kenyang, sekenyang-kenyangnya, kemudian beberapa waktu setelah itu lapar lagi. Ya. Kemampuannya untuk memberikan kenyang itu pun juga terbatas. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang kita pakai, dia pasti lusuh apapun yang kita pakai. Nah, kemudian yang ketiga yang kita sedekahkan dan infakkan, dia akan tetap utuh dan tidak akan habis. Bahkan bukan hanya tidak habis, dia semakin bertambah. Seperti yang ditegaskan dalam riwayat atau hadis-hadis yang lainnya. Itu hadis yang ke-73, 7373 tentang hakikat dari harta yang dinikmati oleh manusia. Yang sekian banyak dalam tabungan, yang tidak kita makan, kita tidak pakai, kita tidak infakkan, itu bukan harta kita. Bukan yang kita nikmati. Belum tentu malah buka milik kita. Yang masih dalam bentuk surat-surat penting, sekian ribu hektar dalam surat tanahnya milik kita, itu bukan milik kita, karena kita belum memakainya. Tidak memakainya, tidak kita makan, tidak kita pakai, dan juga tidak kita sedekahkan. Bisa, dan yang menjadi inti dari harta yang tertumpuk, yang tadi banyak sekali itu, adalah harta yang kita tinggalkan untuk diperebutkan oleh ahli waris. Ya, itu saja. Yang menjadi milik kita hanya tiga. Yang kita makan, yang kita pakai, kemudian yang kita sedekahkan. Dan yang akan tetap ada dan tidak habis, tidak lusuh, adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang zuhud ini ya. Bahwa harta yang sebenarnya bukan yang kita berhasil kumpulkan, tetapi harta kita adalah yang kita pakai, yang kita nikmati. Cuma dari yang kita pakai dan nikmati itu hanya satu yang menjadi harta kita selama-lamanya. Makanya dalam riwayat lain, fa'abuqaita, harta yang kamu sedekahkan itu adalah harta yang abadi milikmu. Tidak akan berubah, tidak akan berkurang, dan bahkan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Berikutnya 7374. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah wa qala jami'a haddatsana ibn Abi 'Adi 'an Sa'id qala ha'un wa haddatsana ibn al-Muthanna قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث همام. إمام مسلم رحمه الله تعالى kembali membawakan hadis Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu dari jalur sanad yang lain. Di sini beliau mendapatkan dari beberapa orang gurunya, Muhammad ibn al-Muthanna, kemudian Muhammad ibn Bashar, kemudian Muhammad ibn al-Muthanna lagi, tetapi dari jalur gurunya yang lain, Mu'adz ibn Hisham, sementara yang pertama Muhammad ibn Ja'far, ya. Kemudian sampai nanti ke Abdullah ibn Sikhir atau Mutarrif. Sebelumnya Mutarrif ibn Abdullah ibn Sikhir rahimahullahu ta'ala dari ayahnya. Kemudian isinya sama dengan hadis sebelumnya. Tentang hakikat dari harta yang dimiliki oleh seorang manusia. Ya, yang dimiliki oleh seorang manusia. Saya ingin kembali mengembalikan ingatan kita kepada daurah yang beberapa waktu yang lalu di sini. Apa judulnya? Pendek judulnya. Pertanyaannya. Bu, mau diapakan ya? Ya. Maksudnya harta. Nah, ini kita mau yang tidak berguna bagi kita, harta tersebut hanya ditumpuk-tumpuk saja. Tertumpuk di dalam rekening, tertumpuk dalam surat-surat penting. Atau salah satu dari tiga tadi, yang kita makan itu tidak banyak, ya, kenyang perut, dan walaupun masih banyak di atas meja, di hidangan kita, tetapi perut sudah kenyang, sangat terbatas, habis yang kita pakai lusuh. Ya. Atau yang ketiga yang ditawarkan oleh Nabi SAW, yaitu disedekahkan, dan ini yang akan terus milik kita dan tidak akan ada yang tidak akan ada yang memalingnya, tidak akan ada yang mengambil dan merampasnya, akan terus bersama kita dan bahkan akan ditambah dan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wallahu a'lam. 7375. Qala rahimahullahu taala, haddatsani Suaid bin Sa'id qala haddatsani Hafs bin Maisarah عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. إني أمبت bentuk harta yang dimiliki oleh manusia yang disampaikan oleh Nabi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang dibawakan oleh Imam Muslim. Di sini Nabi SAW bersabda, seorang hamba selalu mengatakan mali mali, hartaku hartaku, innama lahu min malihi thalath, sesungguhnya yang menjadi miliknya dari harta hanya tiga, yang menjadi milik yang dimanfaatkan oleh dia hanya tiga. Yang pertama yang dia makan, dan itu pun habis, dan jumlahnya pun juga tidak banyak. Atau yang dia pakai lusuh, yang dia pakai lusuh, ada masa masa berlakunya, tidak akan selamanya pakaian yang sama dia pakai, rumah yang sama dia tempati, pasti akan ada masa berlaku dan masa bagusnya. Kemudian yang ketiga, au a'ta, atau dia memberi, maksudnya infak, sedekah, ya, faqtana, maka inilah harta yang menjadi miliknya yang hakiki. Ya, kalau tadi yang dimakan habis, ya. Kemudian ketika dia diproses oleh perut, keluarnya pun bau. Ya. Inilah harta yang pertama. Yang kedua dipakai lusuh. Dan yang ketiga itulah miliknya yang sebenarnya. Yang dia berikan di jalan Allah itu miliknya. Yang dia makan habis. Yang dia pakai lusuh. Yang dia gunakan untuk infak dan sedekah di jalan Allah itu yang menjadi harta abadi. Yang akan bersamanya. Faktana, maka dia memiliki. Artinya dia memiliki dan tidak akan habis. Ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian bentuk harta yang keempat yang dimiliki oleh manusia, yang tiga itu yang dia manfaatkan. Sementara yang keempat dari harta yang dia punyai, wa ma siwa dzalika, dan yang selain dari tiga itu, fahuwa dzahibun, maka dia akan pergi. Dia akan pergi, maksudnya dia pemiliknya akan pergi meninggalkan hartanya selain dari yang tiga. Watarikuhu linnas, dan dia akan tinggalkan untuk manusia. Ya, tidak mungkin dibawanya, uangnya yang banyak dibawanya mati, dibawa ke kuburan, nanti di kuburan dinikmati. Atau sekian luasnya harta atau lahan yang dimiliki, kebun yang dia punyai, dia juga tidak bisa dibawa mati. Yang dia bawa, yang dia infakkan, dan yang dia infakkan bebas dari bentuk lahan, dari bentuk uang, dari bentuk emas, dari bentuk rumah, dari bentuk apapun yang dimiliki, dia bisa bawa semuanya, tetapi dengan disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, dia bisa membawanya. Tapi kalau tidak, yang dia menikmati hanya yang dia makan dan yang pakai dan dia pakai, sementara yang dia kumpulkan, yang dia tumpuk dan ia timbun-timbun tidak bisa dibawa mati, kecuali bila mana diinfakkan di jalan Allah, digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk mendapatkan cinta Allah, maka Terkadang seseorang itu bisa membawa kebunnya yang ribuan hektar dengan tanaman yang ada di dalamnya, dibawanya mati. Tetapi yang sudah diinfakkan di jalan Allah, kebunnya tidak dibawa, tetapi justru nilai kebun, nilai pahala kebun yang diinfakkan di jalan Allah itu yang dia akan bawa, yang dia bawa mati dan akan bermanfaat untuknya setelah kematian. Jadi kalau tidak digunakan untuk diinfakkan, tidak bisa dibawa mati dan dia ditinggalkan dan menjadi rebutan orang. Menjadi rebutan orang. Bukan, bisa jadi yang memperebutkan ahli warisnya, anak keturunannya sendiri, dan bisa jadi diperebutkan oleh orang-orang lain. Menjadi sumber pertumpahan darah dari harta yang ia tinggalkan. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Berikutnya 7376. قال رحمه الله تعالى وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. مسيح حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain yang bunyinya tadi bahwa kita manusia ini disibukkan dengan mengklaim ini harta saya, ini harta saya. Lalu kita jarang melihat di sebuah lahan, ini lahan milik si fulan dengan ukuran segini-segini. Sekarang sekian banyak. Ada saja tanah kosong, ada itu. Di kampung saya, dulu lahan terbuka itu sangat banyak dan tidak tahu siapa pemiliknya. Sekarang danau pun dipagar. Ya, danau pun dipagar. Di dalam danau itu ada pagar untuk membedakan antara lahan si fulan, lahan si fulan. Itu pun keluarga, kakak beradik. Kakak beradik. Ya, ini menunjukkan bahwa di akhir zaman sikap manusia terhadap harta ini semakin luar biasa dan selalu memikirkan apa yang dia miliki dari harta dunia, seberapa yang sudah dia miliki. Makanya ia disibukkan dengan hartaku, hartaku, hartaku dan seterusnya, padahal sebenarnya harta yang dia manfaatkan atau yang dia dapatkan manfaatnya tidak lebih dari tiga. Yang dia makan, yang dia pakai, kemudian yang dia infakkan. Yang pertama dan kedua habis, lusuh, sementara yang dia sedekahkan di jalan Allah abadi. Wallahu a'lam. 7377. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Ya, hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini tentang harta yang mengiringi manusia. Ya, harta yang mengiringi manusia selalu dan tidak akan terpisah. Sama konteksnya dengan hadis sebelumnya. Ya, mana harta yang ditinggalkan dan mana harta yang dibawa mati. Nabi SAW membagi tiga dari apa yang dimiliki oleh manusia dalam hidup ini dalam masalah ikut bersamanya setelah mati. Yang pertama kata Nabi, yatba'ul mayyita thalathatun, ada tiga yang akan mengiringi manusia. Ya. Yang pertama kata Nabi, fayarji'u tsnani wa yabqa wahidu, dua dari tiga itu akan balik, ya, sementara yang satu akan terus bersamanya. Ya, satu yang akan terus bersama mayat ini, yatba'uhu ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya mengiringinya, sementara keluarga, harta dan amalannya mengiringi mayat ini. Fayarji'u ahluhu wa maluh, harta dan keluarganya balik kembali, sementara amaluhu yabqa, wa yabqa amaluhu, hartanya yang bersamanya terus menerus. Jadi yang menjadi teman sejati adalah amalan kita. amalan kita, sementara keluarga dan harta kita tinggalkan. Makanya dalam perjalanan nanti, ketika setelah meninggal, dimanapun meninggal seorang hamba, itu nanti hartanya ketika dia dibawa dari rumahnya keluar, jenazahnya dibawa, dipikul, diangkat, kemudian dia pergi, dibawa ke masjid misalnya untuk disolatkan, atau dibawa ke kuburan setelah disolatkan, maka tertinggallah ketika itu hartanya dengan berbagai macam bentuk hartanya, rumahnya, uangnya, lahannya, dan seterusnya yang dia punyai, itu ditinggalkan ketika dia keluar dari rumahnya. Semua surat-surat kepemilikan terhadap harta dia tidak akan bawa, akan tertinggal di dalam, baik di rumahnya atau di tempat yang di mana dia menyimpan surat-surat penting tersebut. Kemudian juga harta dalam bentuk uang, dalam bentuk yang dipakai, mobilnya, motornya, dan apapun kendaraannya, rumahnya, dia akan tinggalkan ketika dia sudah pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian yang lanjut mengiringinya ke kuburan, keluarganya, ya, keluarganya dibawa dengan tangisan, dengan kesedihan yang mendalam, ya, masih dengan tangisan, kesedihannya, mereka antarkan mayat ini ke kuburan, kemudian dikuburkan. Berat memang mereka ketika memasukkan mayat ini ke dalam kuburan, orang yang mereka cintai, untuk dimasukkan ke dalam kuburnya, ke liang lahatnya. Makanya banyak orang-orang yang dalam perjalanan menuju kuburan dia sudah bisa kuat, tetapi ketika dimasukkan ke liang lahat, dia kembali diterpa oleh kesedihan yang luar biasa. Tidak tega dia melihat orang yang dicintainya dimasukkan ke liang lahat. Setelah ditutup liang lahatnya, ditimbun kuburannya, ya, dan selesai proses pemakaman, apakah dia akan tetap di sana? Walau seberat apapun dia melihat dimasukkan orang yang dia cintai itu ke dalam liang lahat, setelah selesai pemakaman dia pasti tinggalkan kuburan itu. Dia akan pulang kembali. Bisa jadi mereka akan berat meninggalkan kuburan, tetapi mereka pasti tinggalkan. Tidak akan mungkin mereka bertempat tinggal di situ. Akan pulang kembali. Tiba di rumah, kesedihan itu mulai menipis, menipis, menipis. Dan satu hari sudah mulai ternampak tersungging senyum di mulut orang yang ditimpa musibah ini. Dua hari mulai dia tertawa. Tiga hari mulai tersisa sedikit dari kesedihan. Empat hari seakan-akan tidak ada kejadian apa-apa. Ya. Apalagi kalau dalam keadaan kita sekarang semua tanda-tanda adanya belasungkawa, ya, adanya tenda musibah, sudah diambil kembali, tendanya dibuka, kursinya dibawa, dikumpulkan, dan rumah pun sudah disusun kembali seperti semula, hilang rasa. Nah, begitulah, dan tidak ada yang mengiringi masuk ke dalam kubur. Secinta apapun mereka kepada mayat tersebut, tidak ada yang mengiringinya. Nah, inilah dua yang mengiringi, dia akan kembali. Sementara yang akan ikut bersama adalah amalan. Ya, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan tinggal bersama mayat itu amalannya, menemaninya. Maka bila mana amalannya baik, maka amalan ini akan dibentuk oleh Allah menjadi orang yang baik bentuknya dan baik harumnya, aromanya. Dan dia datang dengan penampilan yang sangat baik. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. Bila amalannya buruk, maka dia datang dengan penampilan yang buruk, bau yang busuk, dan dia datang dengan tujuan pun yang buruk. Karena dia tidak akan, mana ada orang yang merasa nyaman berteman dengan orang yang buruk rupa, bau yang luar biasa baunya, tidak akan mungkin nyaman. Begitulah keadaan amalan yang mengiringi seorang hamba. Maka bila mana kita ingin menjadi, mendapatkan di alam kubur nanti teman yang baik, persiapkanlah amalan-amalan yang baik. Wallahu a'lam. Fi ta'liq li Syekh Al-Albani. Nah, wa hadzal الحديث؟ قال الألباني في السلسلة الصحيحة: قوله في الحديث وماله، وهو هو من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهو أسلوب معروف في القرآن والسنة واللغة. فمن الواضح أن المراد هنا عبيد الميت الذين كانوا يخدمونه، بل هو منصوص عليه في حديث النعمان وغيره. ثم ذكر الشيخ الألباني شواهد لكلامه وقال: ومن هنا فسر العلماء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة ماله أي عبيده، جزم به العلامة أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي، وقال علي القاري في المرقاه: كالعبيد والإماء والدابة والخيمة ونحوها. ماذا قال السندي؟ أهله أي عادة، أي عبيده. إذا كان له أهل وكذا ماله أي عبيده، هذا السندي. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى memberikan ulasan untuk hadis ini pada ungkapan hartanya. Karena ada tiga yang mengiringi jenazah, dua kembali, satu bersama, tetap bersama jenazah tersebut. Yang kembali keluarga dan hartanya, yang bersama jenazah itu terus adalah amalannya. Dia memberikan ulasan untuk kata ahluhu, maluhu, hartanya. Harta yang dimaksud di sini kata beliau adalah dalam bentuk budak. Dalam bentuk budak, kata beliau, wa maluhu, kata maluhu di sini adalah ungkapan yang umum, tetapi yang dimaksud sebagiannya. Mal itu kan banyak, mal itu harta itu bentuknya banyak, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah sebahagian atau bagian tertentu dari harta yang dimiliki. Di antara yang dimaksud dengannya adalah hamba, budak. Ya, hamba atau budak, karena harta dalam bentuk hamba dan budak ini yang nanti akan apa? Akan pergi mengiringi. Sementara harta yang mati seperti lahan tadi, seperti harta dalam bentuk uang, rumah, kendaraan, itu kan tidak mengiringinya. Tidak mengiringi dia, mereka tertinggal. Jadi yang dimaksud dengan harta di sini kata beliau rahimahullah adalah yang bergerak dalam bentuk budak. Budak tadi yang bersama keluarga yang lain yang akan berangkat mengiringi, mengantarkan jenazah ke kuburan. Nanti setelah selesai pemakaman, keluarga dan harta dalam bentuk budak ini akan balik kembali ke rumahnya. Ini yang ditegaskan oleh Al-Albani. Beliau menambahkan bahwa ini juga yang ditegaskan oleh Hayat Sindi di ulasannya terhadap Sunan Nasa'i. Ini langsung saya baca. Sindi mengatakan ahluhu ay adatan idza kana lahu ahlun. Ini kebiasaannya kalau dia punya keluarga, maka akan diantar oleh keluarganya ke kuburan dan pasti kembali meninggalkan kuburan mereka, orang yang meninggal ini. Yang kedua maluhu ay abiduhu. Maksudnya adalah budaknya yang ikut mengantar ke kuburan. Budak kan harta, bukan keluarga. Budak itu harta milik yang bisa diperjualbelikan dan bahkan bisa dimanfaatkan untuk apapun juga. Untuk menjadi pekerja yang diambil upah semuanya. Dan bahkan bila mana budak itu wanita boleh digauli dalam agama kita. Walaupun nanti dia melahirkan, maka anaknya anak majikannya, anak tuannya. Dan dia nanti dengan lahirnya anak tuannya itu, dia akan berubah status dengan menjadi ummu walad, adalah ibu dari anak budaknya. Dan nanti kalau tuannya meninggal dunia, dia otomatis merdeka tanpa dibebaskan. Ini yang ikut berangkat. Karena kalau artinya harta secara keseluruhan, mungkin kita tidak bisa memahaminya. Kok bisa mengiringi, mengikuti, padahal harta itu kan benda mati yang tidak bergerak. Datang ikut mengiringi ke kuburan, mungkin pusing juga kita memikirkan. Ternyata ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta di situ adalah khusus, yaitu harta yang bergerak, yang bisa bergerak sendiri. Di masa dahulu adalah dalam bentuk budak hamba sahaya yang statusnya juga harta milik. Dan saya tadi secara umum, para ulama juga mengatakan harta secara umum. Ya, harta secara umum. Ini maksud mengiringi di sini, maksudnya mengiringi hidupnya. Ketika mati, harta yang dalam bentuk benda tak bergerak tadi itu tidak akan pergi mengantarkannya ke kuburan. Dan ada juga di antara harta yang dibawa ke kuburan. Ya. Kan ada? Jangan mobil lagi. Semua perkakas yang berhubungan pernak-pernik yang dipakainya ketika hidup di dunia. Ya. Permatanya. Ya. Kalau raja mungkin mahkotanya. Diikutkan dengannya ke kuburannya, kemudian nanti kembali pulang. Benar tidak demikian? Iya. Atau memang seperti di mobil yang keluarganya ikut membawa, mengiringi dengan mobil sendiri. Mobil itu milik mobilnya. Apakah mobilnya karena itu miliknya ditinggalkan di kuburan? Ini enak maling di sini nih. Setiap ada yang meninggal punya harta, kuburannya, mobilnya ditinggalkan di kuburan atau motornya tinggalkan kuburan. Banyaklah barang-barang yang tinggal di kuburan tetapi dibawa pulang kembali. Ini juga bisa berarti umum. Walaupun ini juga menambahkan wawasan kita bahwa bisa jadi seperti yang ditegaskan oleh Syekh Al-Albani bahwa maksud dari harta di situ adalah khusus, yaitu harta yang dahulu. Kalau itu di zaman kita sekarang tidak ada budak lagi. Tidak ada budak lagi yang mengantarkan. Maka kembali ke makna umum dari harta, yaitu harta yang kita punyai, karena akan selalu bersama manusia, tetapi ketika meninggal dunia manusia ini, harta hanya sebatas meninggal itu mengiringinya dan tidak akan pergi mengantarkannya ke kuburan. Atau ada sebagian harta yang memang dibawa untuk bersamanya ke kuburan, nanti setelah selesai pemakaman dibawa kembali pulang, seperti yang tadi kita contohkan. Wallahu a'lam. Ya. Baru-baru ini kita lihat, ya, harta ikut bersama yang meninggalnya sampai ke kuburan. Ya. Ya, harta yang dipakainya dalam hidup dunia dibawa ke kuburan. Nanti tidak tahu apakah tetap di kuburannya atau dibawa pulang kembali. Harta yang paling berharga di dunia itu tanda bahwa dia punya jabatan penting. Ya. Itu ulasan tambahan ya untuk maksud dari harta yang mengiringi tadi. Wallahu a'lam, dan masih tersisa banyak hadis. Ya, jadi yang setelah ini ada yang cukup panjang, kita undurkan untuk perjumpaan yang akan datang. Dan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin terbuka mata kita, ya, dengan hadis-hadis yang sudah kita baca tentang apa hakikat dunia, apa hakikat dari harta. Kalaupun kita sekarang ini masih mencari harta, maka pandangan kita mesti sudah berubah. Kita dapatkan harta untuk apa? Untuk kita apakan harta yang kita dapatkan? Apakah hanya seperti dalam ayat Al-Hakum At-Takatsur, hanya sekedar masuk dalam daftar hak milik kita? Ini harta si fulan, ini harta si fulan, dan tidak kita pergunakan untuk salah satu dari tiga cara yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita arahan dan tuntunan agar kita dalam hidup di dunia, walaupun kita tetap lanjutkan usaha. Ya, terkadang dengan saya lihat dalam nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas hadis sebatas pengetahuan saya, itu mengejar surga lebih sangat banyak dari dalil yang ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis dengan menggunakan harta. Ya, sangat banyak. Yang di pertama kali disebutkan adalah harta. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Jadi infak, nah, ini kesempatan yang paling terbuka untuk siapapun juga. Dan infak ini bukan menunggu orang kaya raya. Infak ini bukan ibadah orang kaya saja, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sering kita sampaikan, dengan nilai satu butir kurma saja kita bisa berinfak. Dan bahkan Allah SWT terima dengan catatan ikhlas karena Allah SWT dan dari hasil yang halal, hasil usaha yang halal. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk mengejar surga